Tertawalah, tersenyumlah, jangan selalu termenung. Bila hati sedang susah, hiburlah segera. Jangan selalu dipikirkan kasih yang pergi jauh. Nantikanlah sampai datang bertemu kembali. Bila bermain cinta membuat hati merana dan menjadi kecewa. Bila hati rasanya ingin bertemu, memadu mesra selalu. Begitulah akibatnya bila bermain cinta membuat hati.